بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan fasal yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Faslun fi bayani tahrimi Rasulillah sallam as-sarih li alatil lahwi wal ma'azif, tentang penjelasan pengharaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian jelas terhadap alat-alat yang melalaikan dan alat-alat musik. Wa sayati al-ahadith fi dhalik, dan akan datang hadis-hadis dalam masalah ini. An Abdurrahman ibni Ghanmin, dari Abdurrahman ibni Ghanmin qal, beliau berkata, haddatsani Abu Amir au Abu Malik al-Ash'ari, telah menyampaikan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif, sungguh akan ada dari umatku sekelompok orang yang mereka menghalalkan perbuatan zina dan sutra, dan mereka pun menghalalkan khamr dan alat-alat musik. Hada hadithun sahih, ini ada hadis yang sahih. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi muhtajan bihi. Imam Bukhari, beliau mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya, dan beliau jadikan hadis ini sebagai hujjah. Wa alaqahu ta'liqan madzuman bih. Dan beliau pun juga mengeluarkan hadis ini secara muallaq, dan beliau sampaikan dengan sighah jazm. Faqal, Imam Bukhari berkata, bab ma jaa fi man yastahillul khamra wa yasmihi bi ghairi ismih. Bab tentang apa yang datang terkait dengan orang-orang yang menghalalkan, menganggap halal khamr dan menamainya dengan selain namanya. Wa qala Hisham ibnu Ammar, Imam Bukhari berkata, berkata Hisham ibnu Ammar, haddatsana Sadaqah ibnu Khalid, telah menyampaikan kepada kami Sadaqah ibnu Khalid, haddatsana Abdurrahman ibnu Yazid ibni Jabir, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman ibnu Yazid ibni Jabir, haddatsana Atiyah ibnu Qais al-Kilabi, telah menyampaikan kepada kami Atiyah ibnu Qais al-Kilabi, Haddatsani Abdurrahman ibnu Ghanmin al-Ash'ari. Telah menyampaikan kepadaku Abdurrahman ibnu Ghanmin al-Ash'ari. Haddatsani Abu Amir au Abu Malik al-Ash'ari. Telah menyampaikan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari. Wallahi ma kadzabani annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Demi Allah, tidaklah dia mendustakanku. Tidaklah dia menjadikan aku sebagai pendusta. Bahwasanya beliau, yaitu Abu Malik atau Abu Amir al-Ash'ari, pernah mendengar An-Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal-haril wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh akan datang, sungguh akan ada dari umatku sekelompok orang yang mereka menghalalkan, menganggap halal perbuatan zina dan sutra. Mereka pun menganggap halal khamr dan alat-alat musik. Wala yang zilanna aqwamun ila jambi alam. Dan akan ada sekelompok orang yang mereka tinggal di puncak-puncak gunung. Yaruhu alaihim bisarihah lahum. Ya'tihim lihajah. Di sore hari akan datang orang-orang kepada mereka dengan berjalan kaki karena adanya sebuah kebutuhan. Fayaqulu irji ilaina gadan. Maka mereka pun mengatakan, kembalilah engkau kepada kami besok. Fayubayyituhumullah ta'ala wa yadda'ul alam. Maka Allah pun akan menjadikan mereka berada di malam hari. Dan Allah akan meruntuhkan gunung itu. Wa yamsahu akharin kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Dan Allah akan merubah yang lainnya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, "Walam yasna' man qadaha fi sihhati hadzal hadits syai'an." Kata Ibnu Hazm, orang yang mencela kesahihan hadis ini, mereka tidak melakukan sesuatu pun, tidak bisa melakukan sesuatu pun. Seperti Ibnu Hazm, Nusrah limat habi al-batil fi ibahatin malahi. Ibnu Hazm mencela kesahihan hadis ini dalam rangka untuk membela pendapatnya yang batil. Ia menyatakan mubahnya alat-alat yang melalaikan. Wa za'ama annahu munqati. Di mana Ibnu Hazm menganggap hadis ini hadis munqati. Li'annal Bukhari lam yasil sanadahu bihi. Alasannya Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad secara bersambung. Wa jawab hadzal waham min wujuh. Kata Ibnu Qayyim, dan kesamaran ini, kerancuan ini akan bisa dijawab dari beberapa sisi. Ahaduha, sisi yang pertama, Anan Bukhari qad laqiya Hisham Ibn Amir dan Ibn Ammar wa sami'a minhu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau bertemu dengan Hisham ibnu Ammar. Dan beliau pun juga mendengar hadis dari Hisham ibnu Ammar. Fa'idha qala qala Hisham fahuwa bimangzilah qawlihi an Hisham. Maka ketika Imam Bukhari berkata qala Hisham, maka ini kedudukannya sama dengan ketika beliau menyatakan an Hisham. Oke. Ketika Imam Bukhari mengatakan telah berkata Hisham, maka ini kedudukannya sama pada saat Imam Bukhari mengatakan dari Hisham. Tapi karena apa? Imam Bukhari beliau bertemu dan mendengar hadis dari Hisham. Adzani yang kedua, annahu law lam yasma' minhu fahuwa lam yastajis al-jazm bihi anhu. Yang kedua, seandainya Imam Bukhari belum pernah mendengar hadis dari Hisham, maka tentunya beliau tidak akan menyebutkan dengan sighah jazm. Illa waqad sahha anhu annahu haddatsa bihi. Maka ini tentunya menunjukkan telah sahih darinya. Dan lebih daripada itu, telah sahih dari Imam Bukhari bahwasanya Hisham meriwayatkan, menceritakan secara langsung, menyebutkan, berbicara secara langsung kepada Imam Bukhari. Menceritakan hadis ini. Fa'idha qala wa hadha kathir mayakunu likathrati man rawahu anhu an dalika syekh wa syuhratihi. Dan yang demikian ini banyak. Dan demikian apa? Banyak terjadi. Demikian kebanyakan dari yang ada. Karena demikian banyak Imam Bukhari meriwayatkan dari Hisham ini. Dan juga karena masyhurnya beliau. Fal Bukhari ab'ad khalqillah min at-tadlis. Maka Imam Bukhari beliau adalah makhluk Allah yang paling jauh dari sikap tadlis. Atsalif yang ketiga, annahu adkhalahu fi kitabi al-musamma bis sahih muhtajan bihi. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitabnya yang beliau namai sebagai kitab sahih. Dan beliau sebutkan pun dalam rangka menjadikan hadis ini sebagai hujah. Hujah dari bab yang beliau buat. Falaula sihhatu indahu lamma fa'ala dhalik. Seandainya hadis ini tidak sahih menurut Imam Bukhari, tentunya beliau tidak akan melakukan yang demikian itu. Arabi' yang keempat, annahu 'allaqahu bi sighatil jazm. Beliau menyebutkan hadis ini secara mu'allaq dengan sighah jazm. Duna sighati tamrid. Beliau menyebutkan hadis ini tidak dengan sighah tamrid. Fa'ida tawaqqafa fil hadis aw lam yakun 'ala syartihi tab yakul wa yurwa an rasulillahi sallam wa yudhkar anhu. Maka seandainya beliau tawakuf terkait dengan hadis ini, atau seandainya hadis ini tidak memenuhi syarat Imam Bukhari, tentunya beliau akan mengatakan wa yurwa an rasulillahi sallam, dan teriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa yudzkar anhu, Atau beliau akan mengatakan dan disebutkan dari beliau. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fa idza qala Rasulullah sallam faqad jazama wa qata'a bi idafati ilaih. Maka ketika beliau itu mengatakan, itu Imam Bukhari, qala Rasulullah sallam telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam faqad jazima, maka sungguh beliau telah menjazm hadis ini. Wa qata'a bi idafati ilaih, dan beliau pun menyatakan hadis ini bisa diidhafahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Al-khamis, yang kelima, anna law adrabna an hadha kullih safhan fal hadis sahih muttasil inda ghairihi. Kita seandainya kita bandingkan dari kitab-kitab yang ada yang menyebutkan hadis ini, maka hadis ini adalah hadis sahih muttasil, bahkan juga menurut selain Imam Bukhari. Qala Abu Dawud fi kitabil libas, di antaranya berkata Abu Dawud di dalam kitab Al-Libas, haddatsana Abdul Wahab ibnu Najdah, telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahab ibnu Najdah, haddatsana Bishr ibnu Bakrin, telah menyampaikan kepada kami Bishrin ibni Bakrin an Abdirrahman ibni Yazid ibni Jabir, dari Abdirrahman ibni Yazid ibni Jabir, haddatsana Atiyah ibnu Qais, telah menyampaikan kepada kami Atiyah ibni Qais, qal, beliau berkata, sami'tu Abdurrahman ibnu Ghanmin al-Ash'ari, aku mendengar Abdurrahman ibnu Ghanmin al-Ash'ari qal, beliau berkata, haddatsana Abu Amir aw Abu Malik, telah menyampaikan kepada kami Abu Amir atau Abu Malik, fadakarahu mukhtasaran, maka kemudian beliau pun menyebutkan hadis ini taib mukhtasaran. Warawahu Abu Bakar al-Ismaili fi kitabis sahih musnadan, dan Abu Bakar al-Ismaili beliau pun juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya yang sahih, taib, dan beliau sebutkan taib sanadnya. Faqal, beliau mengatakan Abu Amir walam yushak, Abu Amir ini tidak diragukan. Wa wajhud dilalah minhu, dan sisi pendalilan dari hadis ini, sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengharamkan alat-alat musik, annan na'azif hiya allatul lahwi kulliha, yang dimaksud, yang disebut ma'azif, ada semua alat-alat yang melalaikan, alat-alat permainan yang dimainkan. La khilaf baina ahli lughah fi dhalik, tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara ahli bahasa. Walau kanat halalan lamma dhammahum ala istihlaliha, seandainya itu halal, tentunya Rasul alaihi salatu wasalam tidak mencela mereka. Disebabkan karena mereka menghalalkan alat-alat itu. Walamma qarana istihlaliha bi istihlalil khamr, wal khaz. Dan Rasul alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan mengiringkan penghalalan mereka terhadap alat-alat musik. Ini diiringkan dengan penghalalan mereka terhadap khaz. Fa in kana bil ha war ra muhammalatain, kalau itu kata-kata al-khaz, kalau itu dibaca dengan ha dan ra yang dikasrah hir, fahuwa istihlal al-furuz al-haram, maka maknanya yaitu menganggap halal farji-farji yang sesungguhnya haram. Wa in kana bil kha wa zai mu'jamatain, adapun kalau itu dibaca dengan kha dan zai khas, fahuwa nau' minal harir, maka itu merupakan satu jenis dari jenis-jenis sutra. Ghair alladhi sahha anis sahabah radhiyallahu anhu labisahu, di mana terkait dengan sutra ini tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan adanya seorang sahabah yang mengenakan sutra ini. Tidak seorang pun dari sahabah yang mengenakan sutra ini. It al-ghas nau'an. Kalaupun ada riwayat yang sahih yang menyebutkan adanya sahabah yang mengenakan khaz ini, maka yang namanya khaz itu ada dua macam. Ahaduma min harir wa thani min suf. Ada khaz yang itu terbuat dari sutra dan ada khaz yang itu terbuat dari suf. Waqad rawa hadzal hadits bi wajhain. Dan sungguh hadis ini Imam Abu Dawud beliau meriwayatkan hadis ini dari dua sisi. Teriwayatkan dengan bahasa al-khas, al-khas itu yang maknanya harir, atau juga al-hir yang maknanya yaitu apa, perbuatan zina, menghalalkan farji-farji yang haram. Tapi wallahu a'lam bissawab. Tapi ini yang bisa kita baca. Adapun terkait dengan hadis-hadis yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang hadis ini, tapi insyaallah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.